Beset juga aing di record. Ku tanya pada bulan, di mana kau malam ini? Mengapa kau tak datang kepadaku? Ku cari dalam gelap, cara kau menemani. Karena hanya diriku yang sayang kamu. Ku Makasih aplok-aploknya ya.